Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik para pendengar Anas Radio, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan menyimak pelajaran rutin kita, yaitu sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim bersama Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, pada pertemuan yang lalu mungkin para pendengar sekalian untuk menyegarkan kembali, yaitu tentang materi kemiripan sifat seorang anak. Ya, karena karena pencampuran air orang tuanya. Dan mungkin ya yang lalu kita terputus pada suatu pertanyaan, mungkin nanti bisa kita sambung kembali pada sesi pertanyaan. Baik, untuk berikutnya kita akan menyapa dulu Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sehat semua. Baik Ustaz. Kira-kira apa pertemuan kali ini, poin-poin apa yang akan disampaikan Ustaz? Masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya adalah tentang sifat air laki-laki dan sifat air perempuan. Dalam hal ini, kemudian beberapa hal yang terkait dengan kisahnya orang-orang Yahudi ini. Sama akan kita bahas. Ya, kalau tidak salah potongan hadis kemarin ya saat itu seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah ya saat ya. Iya. Ya. Baik para pendengar Anas Radio, kami beritahukan untuk bagi pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan dapat melalui email kami di anas.radio@gmail.com. Atau di kotak surat at annasradio.com. Atau melalui melalui fanpage kami di Facebook. Atau melalui inbox di Facebook kami juga bisa. Baik. Mungkin untuk mengurangi rasa penasaran para pendengar Anas Radio, ya materi yang tadi kita dengarkan poin-poinnya sungguh menarik. Mungkin akan langsung saja Al-Ustaz untuk mulai penjelasannya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar Anas Radio yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan, karunia, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya pula kita bisa bersua kembali lewat acara yang mulia ini, yang tentunya adalah mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari warisan para ulama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketakwaan kita kepadanya. Demikian pula mudah-mudahan ini pun juga merupakan bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai simpanan bagi kita di sisinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana kemarin kita sampai pada hadis terkait dengan kisah seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun pertanyaan itu adalah untuk menguji kepada beliau alaihi salatu wassalam, karena mereka sudah ngerti, mereka sudah tahu apa jawabannya, dan mereka ngerti kepada Nabi alaihi salatu wassalam seperti mereka mengerti kepada anak-anak mereka sendiri. Artinya itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka. Maka beberapa pertanyaan diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu pertanyaan-pertanyaan itu adalah menunjukkan tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali seorang nabi. Makanya mereka pun, si penanya ini pun kemudian di akhir hadis mengatakan, "Shadaqta wa anta nabi." Engkau benar dan engkau adalah nabi. Kemudian orang ini pergi. Kemudian para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari riwayatnya Tsauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang juga dibawakan oleh Imam Nasa'i dalam risalah ini, qala anna Abdullah bin Salam balaghahu maqdam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, bahwa Abdullah bin Salam sampai berita kepadanya akan kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam ke Madinah ini. Fa'atahu, maka beliau pun mendatangi Rasulullah SAW. Fasa'alahu an asya, kemudian menanyakan beberapa hal kepada Rasulullah SAW. Dan beliau juga mengatakan, inni sa'iluka an thalat, la ya'lamuhunna illa nabi. Aku akan bertanya kepadamu dengan tiga hal, yang tidak ada yang tahu tentang tiga hal ini kecuali dia adalah seorang nabi. Maka ini kita lihat, hakikatnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang ngerti tentang agama mereka, demikian pula ngerti tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hakikatnya adalah para anbiya agamanya sama. Dan mereka itu kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Maka Abdullah bin Salam dengan tanpa tasydid ini ya, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma awwalu asyratis saah?" Ini yang pertama, apa tanda-tanda hari kiamat yang pertama? Wama awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Pertanyaan kedua, makanan apa yang pertama kali akan dimakan oleh ahlul jannah? Wama balul walad yanzi'u ila ummihi wa ila abih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana keadaan seorang anak yang dia menyerupai kepada bapaknya atau kepada ibunya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, akhbarani bihinna Jibril anifan, telah mengkhabarkan kepadaku tentang tiga hal itu malaikat Jibril alaihi salam tadi baru saja. Faqala Abdullah bin Salam, dzaaka aduul yahud min al malaikah. Kata Abdullah bin Salam, itu adalah musuhnya orang Yahudi dari para malaikat. Ini malaikat Jibril dianggap sebagai musuh. Bagaimana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas dari asbab turunnya ayat di surat Al-Baqarah, salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi, dan seterusnya itu. Ini mereka orang-orang Yahudi. Kepada para malaikat mereka memusuhi. Bagaimana kepada manusia yang lain? Kepada para anbiya mereka musuhi. Bagaimana dengan kita? Ini juga satu hal yang harus kita sadari. Jangan sekali-kali untuk kemudian kita mencoba-coba menjadikan mereka sebagai kawan. Ya. Atau jangan coba-coba kita kemudian mengadopsi sesuatu yang itu dari mereka. Bahkan ini sesuatu yang wajib untuk kita mengetahui seluk-beluk tentang mereka. Karena mereka adalah merupakan biang kerusakan yang terjadi pada umat ini. Ini pada umat Rasulullah SAW, pada umat Islam. Biang kerusakannya adalah mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhra tabin la dakhaltumuh. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta, dan seterusnya. Sampai seandainya mereka masuk lubang dhob, lubang yang hanya sekecil lubang tikus pun sekecil itu, akan kalian masuk ikut juga. Artinya, sekecil apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Ahlul Kitab ini, akan dilakukan oleh kaum muslimin. Karena para sahabat ketika itu langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, siapa yang buat merupakan biang kerusakan ini? Mereka bertanya, Al-Yahud dan Nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasaran yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka di sini kita lihat dari hadis ini, dari riwayat ini, dikatakan oleh Abdullah bin Salam, dzaaka aduul yahud minal malaikah, kalau malaikat mereka musuhi. Maka bagaimana yang berikutnya, para anbiya mereka musuhi. Kemudian bagaimana dengan kaum muslimin, bagaimana dengan kita? Maka ini adalah musuh yang paling pertama bagi mereka adalah umat Islam. Mereka memang adalah setan-setan dari bangsa manusia yang mau menggelincirkan kaum muslimin, umat Islam dari agamanya. Nasallallahu assalamu alafiyah. Maka ini jelas. Kemudian faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma awwalu asyrati as-sa'ah fanarun takhruju minal masyriq ila al-maghrib. Adapun pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya api yang keluar dari timur, dari masyriq, kemudian berjalan menuju ke maghrib, ke arah barat. Wa awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah fazaidatu kabidil hut. Dan makanan pertama yang akan dimakan oleh Ahlul Jannah adalah dari hati ikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk ahlinya. Amin. Yang mujib besar ini. Wa ammal walad fa idza sabaqa ma'ur rajuli naza'a ilayhi wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at asy-syabah. Adapun anak, apabila airnya laki-laki ini lebih mendahulinya, maka akan menyerupainya. Dan jika airnya wanita lebih mendahulinya, maka disitulah akan terjadi keserupaan. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam ini. Dari nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Salam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Maka ini kemudian beliau Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala, kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buht, fasalhum anni qabla an ya'lamu islami. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta dan suka mengada-ada. Maka tanyakan kepada mereka tentang diriku sebelum mereka tahu akan Islamku. Faja'atil Yahud, maka seorang Yahudi datang. Faqala, kemudian bertanya, ayyu rajulin, orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fiikum, siapakah seorang yang bernama Abdullah bin Salam ada pada kalian? Qalu, mereka pun menjawab, khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Kita lihat bagaimana mereka memuji kepada Abdullah bin Salam sebelum mengerti dengan Islamnya beliau ini. Khairuna wa ibnu khairina. Abdullah bin Salam, ini adalah khairuna, sebaik-baik kami. Yang paling baik dari kami. Wa ibnu khairina, dan anak orang yang paling baik dari kami. Wa afdaluna, beliau adalah yang paling utama, paling mulia dari kami. Wa ibnu afdalina, dan dia adalah anak dari orang yang paling mulia dari kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Qalu, apa jawab mereka? Kita lihat ini. A'adahu Allahu min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindunginya dari masuk Islam. Kita lihat. Begitu bencinya dengan Islam dan kaum muslimin. Fa'adaha, Maka Rasulullah SAW pun mengulangi pertanyaan itu lagi. Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Faqalu mithla dzalik. Maka mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama. Khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Fa kharaja alaihim Abdullah bin Salam. Maka keluarlah kepada mereka Abdullah bin Salam. Kemudian mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan mereka dengan terang-terangan. Untuk yang kedua kali setelah mengucapkannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Faqalu, maka mereka langsung saat itu juga mengatakan, Syarruna wa ibnu syarrina wa tanaqasuhu. Langsung saat itu juga mereka mengatakan, Syarruna, dia adalah orang yang paling buruk dari kami, dan anak orang yang paling buruk dari kami. Wa tanaqasuhu. Dan mereka pun mencacat, mencelak kepada Abdullah bin Salam yang baru tadi saja belum lama baru dipuji-puji, diangkat-angkat ini. Faqala hadza kuntu akhafu ya Rasulullah. Ini yang tadi saya khawatirkan kepada mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya di Manaqibul Anshar. Yang jelas dari hadis ini beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya orang-orang Yahudi mereka umat yang berilmu, ngerti tentang agama mereka dan ngerti tentang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian ilmunya itu menjadi bencana bagi mereka. Ilmunya itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Karena menjadikan mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari riwayat ini juga adalah menjadikan kita itu semestinya mengerti tentang siapa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti bagaimana perilaku mereka, tingkah pola mereka ini kita mengerti. Supaya kita bisa selamat dari makar-makar mereka. Kita bisa selamat dari menyerupai mereka. Dan kita bisa selamat dari jaring-jaring yang mereka buat. Lebih lagi khususnya pada anak-anak kita. Generasi kita, rumah tangga kita. Jangan sampai kemudian meniru-niru dari tingkah polanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknatinya. Maka pentingnya untuk kita mengetahui keburukan-keburukan mereka agar kita bisa waspada dan bisa selamat dari makar yang mereka buat. Adalah mimbab hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Selalu bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena khawatir dengan yang akan terjadi. Mimbab, sebagaimana dikatakan, ta'allam tu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku belajar keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri. Khususnya itu dari perilaku-perilaku orang-orang ahlul kitab, mereka biang kerusakan pada umat Islam ini. Karena hampir semuanya dilakukan oleh kaum muslimin, ini adalah ada contoh dari keburukan-keburukan itu sudah adalah merupakan mengadopsi dari orang-orang ahlul kitab. Maka ini para pendengar An-Nasr dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya adalah merupakan mengqabah, merupakan kemuliaan dan keistimewaan kepada Abdullah bin Salam, yang dia seorang Yahudi yang berilmu, kemudian juga mau mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mau masuk Islam, yang tentunya ini adalah merupakan mengqabah, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dari kisah ini pula Abdullah bin Salam memberitahu kepada kita tentang sifat orang-orang Yahudi ini, yang mereka gampang sekali untuk berdusta, mudah sekali untuk mengada-ada. Seperti itulah dari agama yang mereka buat, namanya agama Syiah. Ini adalah agama yang memang satu di antara dasar pijakannya adalah kedustaan. Maka belum dikatakan Syiah kalau belum berdusta. Maka bagaimana seperti itu kemudian dikatakan Islam? Ini yang umat Islam hendaknya juga waspada dan hati-hati. Jangan sampai terkecoh dengan slogan yang mereka buat, cinta kepada Ahlul Bait, dengan yel-yel yang mereka lakukan seakan mereka adalah orang yang paling empati kepada Ahlul Bait, padahal hakikatnya mereka adalah musuh Ahlul Bait nomor wahid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maka baca dari tulisan-tulisan para ulama kita bagaimana hakikat sejarah yang dipelintir oleh mereka. Nasrullah sallam al-afiyah. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang tanda-tanda hari kiamat dan kapan itu terjadi. Wa kullu man huwa atin qarib. Semuanya adalah dekat, semua yang akan datang ini pasti dekat, tidak akan lama lagi. Dan ini Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tanda-tandanya. Tentang kapannya beliau sendiri juga tidak tahu. Bagaimana hadis yang masyhur, hadisnya Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan dan kenikmatan-kenikmatan ahlul jannah. Hidangan pertamanya adalah zaidatu kabitil hut. Hati ikan. Tentunya adalah tidak sama dengan yang ada di dunia ini. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari ahlu jannah. Amin ya mujibas saidin. Kemudian syahidnya dalam hadis ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang perserupaan seorang anak adalah dari athar atau dari pengaruh airnya kedua orang tuanya. Mana yang lebih dahulu, maka itulah kecenderungan keserupaan seorang anak. Kemudian, para pendengar An-Nasr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan bab kaitannya dengan sebelumnya tentang sifat daripada airnya seorang laki-laki dan airnya seorang wanita. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, marra yahudiyyun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu ashhabahu. Seorang Yahudi lewat melewati Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Maka kemudian dikatakan ada seorang Quraisy, qalat Quraisyun, orang-orang Quraisy ini memanggil, ya Yahudi, inna hadha yaz'umu annahu nabi. Orang-orang Quraisy ini mengatakan, wahai Yahudi, sesungguhnya orang ini mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi. Faqala, kata Yahudi tadi mengatakan, la as'alannahu an syai'in la ya'lamuhu illa nabi. Aku pasti akan tanyakan kepada dia sesuatu yang tidak ada yang tahu tentang masalah itu kecuali dia adalah seorang nabi. Faja'a hatta jalas. Maka Yahudi ini pun datang kemudian sampai duduk. Faqala, dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mimma yukhlaqul insan, dari apa manusia itu diciptakan? Qala, ya Yahudi, balik lagi mengatakan, wahai Yahudi, min kullin yukhlaq, min nutfatir rajul, dari mana seorang manusia itu diciptakan? Adalah dari nutfahnya seorang laki-laki. Ini dari air maninya seorang. Wa min nutfatil ba'd, demikian pula di airnya perempuan. Fa amma nutfatur rajuli fa nutfatun ghalidhah min hal al'aq, wa amma fa nutfatun raqiqa minha al-lahm. Faqama al-yahudi, kata Rasulullah SAW, wahai Yahudi, dari mana manusia itu diciptakan? Adalah dari airnya laki-laki dan dari airnya perempuan. Padahal airnya laki-laki nutfatun ghalidhah, adalah nutfah yang tebal, yang ghalid, artinya yang berat. Darinya al-'azm wal 'asab, maka dari nutfah ghalidhah ini, dari airnya laki-laki ini, tercipta tulang. Dan al-'asab ini. Adapun dari airnya seorang wanita, nutfatun raqiqah, maka ini air yang, nutfah yang raqiqah, yang lembut, yang raqiq, ya, lunak, ya, tipis, ya. Faminha al-lahmu wa dam, yang dari airnya seorang wanita ini tercipta daging dan darah. Faqama al-yahudi, maka Yahudi ini langsung bangkit berdiri. Maka ini juga menunjukkan Yahudi itu ngerti itu jawaban seorang nabi. Namun uriknya dia atau buhutnya dia, sebagaimana tadi kisahnya Abdullah bin Salam, orang Solo bilang itu urik, ya, sukanya menang sendiri. Ketika ternyata kebenaran tidak berpihak kepada dirinya, padahal dia tahu, maka dia tidak mau untuk membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung berdiri, apalagi di sekitarnya orang-orang Quraisy. Kalau kemudian mengatakan iya dia Nabi, semua masuk Islam dia, nah, maka langsung pergi saja yang loyor. Ini mereka ulahnya. Tidak gentle, ya. Seperti itu mereka. Akan selalu berkelit, berkilah. Ini kisah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, haddathahum, beliau menceritakan kepada mereka, bahwa qala anna umma Sulaim sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Bahasanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang melihat dalam mimpinya, dalam tidurnya, seperti apa yang dilihat oleh seorang laki-laki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'atil ma faltaghtasil." Jika melihat air, maka mandilah. Ini adalah kisah dari Ummu Sulaim dalam riwayat yang lain, ya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimuqaddimai, diawali dengan bahasa yang santun, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan hak. Dan ini semestinya khususnya kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada para wanita muslimah yang tentunya senantiasa menghiasi dirinya dengan rasa malu. Karena malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, kecuali dalam masalah thalabul ilm. Maka rasa malu ini akan menjadi penghalang seseorang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan ilmu. Maka kita lihat di sini contoh teladan dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara yang sangat tabu, sangat pribadi, namun kemudian dengan mukaddimah yang sangat indah, yang sangat santun. Inna Allah la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan al-haq. Jadi ketika ngomong itu sudah enteng, karena sudah dimukadimai dengan seperti itu. Ngomong permasalahan yang pribadi ini terasa ringan. Dan itu semestinya seorang muslim, sebagai seorang wanita sahabiyah, yang tentunya adalah dengan rasa malunya itu tidak menghalanginya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang dikatakan, "Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza hiya ihtalamat?" Apakah wajib bagi seorang wanita itu untuk mandi manakala dia ikhtilam, mimpi basah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, "Na'am, idza ra'atil ma'ya wajib untuk mandi jika melihat air." Bagaimana dalam yang dibawa riwayat dibawakan oleh Imam An-Nasa'i, di sini pun juga idza ra'atil ma faltaghtasil, jika seorang wanita melihat air maka ada bekasnya maka mandilah. Kemudian kata Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah wastahaytu min dharik. Maka Ummu Salamah yang tahu, mendengar dari pertanyaan Ummu Sulaim, malu sekali untuk bertanya itu. Kemudian mengatakan, aku malu dari itu. Wa hal ayakunu dzalika ya Rasulullah? Kemudian Ummu Salam bertanya, apakah demikian wahai Rasulullah? Seorang wanita mimpi basah bisa basah gitu. Kemudian kata Rasulullah, ya, na'am. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifatnya. Innama ar-rajuli ghalidun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Famin ayyihima ala aw sabaqa kana minhu syabah. Kata Rasulullah, sesungguhnya airnya laki-laki itu ghalidun abyad. Kental dan putih. Wa ma'ul mar'ah dan airnya wanita raqiqun asfar, yani cair dan kuning. Maka fa min ayyihima ala, dari mana dari dua air itu lebih dominan atau lebih dahulu, kana minhu syabah. Maka dari situlah kemudian ada keserupaan. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Muslim dalam sahihnya, Kitabul Haid. Demikian pula Al-Imam An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba di Kitabul Taharah. Maka hal ini juga diambil faedah adalah sesuai dengan bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di sini. Sama bahwa keserupaan itu adalah dari dari dampak mana yang lebih dahulu, mana yang lebih dominan dari airnya kedua orang tuanya, bapaknya atau kemudian ibunya. Kemudian Ummu Sulaim, riwayatnya Anas juga, dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, qala annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Wasanya ibunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang melihat sesuatu dalam tidurnya, sesuatu dalam mimpinya, apa yang juga dilihat oleh seorang laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan bijaknya menjawab, "Idza ra'atil mar'atu dzalika aw yahdakunna faltaghtasil." Jika seorang wanita melihat itu atau salah satu dari mereka melihatnya, yakni ada bekasnya dari mimpinya itu, faltaghtasil, maka mandilah. Maka ini merupakan madhannah, ya. Tidur ini juga merupakan sebab seseorang itu terkena junub. Manakala, namun dalam hal ini adalah manakala memang yakin ada dampak atau keluar air dari bekas mimpinya ini. Maka lebrah adalah dengan ada atau tidak adanya air. Kalau tidak, maka tetap tidak wajib untuk mandi. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, Ummu Salamah bertanya, qalat Ummu Salamah, aw yakunu hadza, apakah demikian, terjadi demikian wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat air seorang wanita dan seorang laki-laki. Beliau mengatakan, ma'ur mar'ati raqiqun asfar. Airnya seorang wanita itu adalah raqiqun asfar, cair, lebih cair dan kekuning-kuningan. Wa ma'ur rajuli ghalidun abyad. Adapun airnya seorang laki-laki adalah ghalidun abyad. Famin ayyihima sabaq ala yakunu syabah. Maka dari mana kedua air ini yang lebih dahulu, maka itulah yang akan menyerupai kepada anak ini. Baik itu dari ibunya atau dari bapaknya. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala ini bisa kita ambil faedah juga dari dua riwayat yang terakhir ini. Yang pertama menunjukkan kemuliaan dari rasa malu. Seseorang hendaknya senantiasa menghiasi dirinya dengan rasa malu. Karena dikatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu adalah tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan rasa malu itu juga merupakan satu cabang dari cabang-cabang iman. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang syu'abul iman. Al-imanu syu'batun al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 73 cabang. A'laha yang paling tinggi adalah kalimat syahadat. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq, mengganggu sesuatu yang mengambil sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian Rasul mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman, min syu'abil iman. Dan rasa malu adalah merupakan satu cabang dari cabang-cabang. Maka ini yang harus kita senantiasa menjaga diri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, tidak punya rasa malu lagi, lakukan semau. Namun kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu ini ternyata juga tidak selamanya baik. Manakala mengharamkan kita dari ilmu, menghalangi kita dari bertanya tentang perkara-perkara agama yang akan kita jalani. Kemudian karena hanya rasa malu ini, kemudian tidak mau bertanya, tidak mau mencari, ini akhirnya juga menjadi mazmum, sesuatu yang tercela. Kemudian dari dua riwayat ini juga diambil faedah sesuai dengan bab yang dibawakan bahwa seorang anak ini menyerupai kepada siapa, ini tentunya adalah tidak lebih dari kedua, bagaimana peranan kedua orang tuanya. Mana yang lebih dahulu airnya, maka itulah yang akan menyerupainya. Maka dari sini juga itu yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita punya pemikiran-pemikiran yang lain dari khurafat-khurafat yang kadang sebagian sebagian kaum muslimin ada yang meyakininya tentang masalah bagaimana seorang anak. Maka disinilah yang jelas kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, atau ketika kita menikah, ketika ini senantiasa mengikuti bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika kita menginginkan punya anak, kita juga ikut bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dari ketika mau berhubungan, berdoa, dan seterusnya, ketika lahir pun juga demikian, selalu didoakan. Ketika mau berhubungan, ini adalah dalam rangka juga kepada anak-anak kita. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitani ma rajaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah setan itu dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Maka para pendengar anak saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian setelah lahir pun juga senantiasa didoakan. Mendoakan kepada anak-anak kita, kepada bayi-bayi kaum muslimin. Kemudian orang tuanya juga didoakan dengan keberkahan. Sebagaimana anaknya juga didoakan. Wa'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli ainin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah. Hal ini tiada lain adalah agar senantiasa terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Demikian pula agar menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Dan juga agar senantiasa dalam bimbingan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada bab berikutnya. Ini yang insyaAllah masih satu kali pertemuan. Kemudian kita pada bab yang baru terkait dengan permasalahan haid. Bagaimana seorang wanita atau hukum dalam masalah haid ini. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Wa barakallahu fiikum. Tayyib wa fika barakallah wa jazakallahu khairan pada al-ustad yang sudah memberikan pemaparan atas poin-poin penting dari sifat-sifat air yang dimiliki pria dan wanita berdasarkan tinjauan syariat Islam. Baik, kepada para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kami infokan untuk pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami, yaitu bisa melalui email di annas.radio@gmail.com atau di kotak surat @annasradio.com. Baiklah, ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, dan alhamdulillah saya temukan pertanyaan yang minggu lalu sempat terputus dari saudara Bagus Abu Aiman. Gimana, Ustaz? Kita langsung ke tanya jawab ya, Ustaz ya? Boleh, boleh. Iya. Pertanyaan kemarin itu dari saudara Bagus Abu Aiman, yaitu dosa orang tua di masa lalu kemudian bertobat, akankah ditiru semisal dengan dosanya oleh seorang anak? Itu, Ustaz. Silakan. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini diulang di beberapa surat, beberapa ayat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Di surat Al-Isra juga. Kemudian juga di surat Najm. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru, dan engkau tidak mewarisi dengan satu dosa yang itu dilakukan oleh orang lain. Artinya tidak ada itu dosa waris, itu tidak ada. Ini pada asalnya adalah seperti itu. Dan ini sekaligus juga sebagai bantahan kepada mereka-mereka orang-orang Ahlul Kitab yang katanya seorang yang baru lahir ini sudah ikut memikul beban dosanya Nabi Adam alaihi salam atas tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika supaya jangan mendekati pohon di surga itu, yang kemudian menyebabkannya terusir dari surga. Maka ini pada asalnya seperti itu. Namun demikian, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, oleh seseorang, ini kemudian menjadi uqubah, menjadi hukuman. Atau sekaligus juga sebagai peringatan. Kemudian itu ditampakkan di dunia. Dari hasil kerja atau dari hasil ulah orang tuanya. Kalau orang Jawa bilang itu kacang tidak meninggalkan lanjarannya. Ya. Artinya namanya kacang, kacang panjang itu tidak akan meninggalkan apa namanya patok bambu atau kayu yang dijadikan untuk merambat itu. Dan terkadang pepatah itu bisa benar, bisa juga salah. Namun terkadang juga seperti itu karena disegerakan ukubahnya. Dan ini sekaligus untuk sebagai orang tua itu hendaknya hati-hati dan waspada dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Agar jangan sampai kemudian anak-anaknya juga ikut-ikutan meniru dengan perbuatannya itu. Karena namanya anak itu adalah yang ditiru pertamanya adalah orang tuanya. Maka jangan kemudian seorang orang tua berharap anaknya ingin menjadi orang yang anak yang saleh sementara dirinya tidak mau memperbaiki diri. Sementara dirinya adalah menjadi orang yang saleh. Maka jangan kemudian sekaligus ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan seorang maling itu tidak menginginkan anaknya untuk menjadi maling juga. Namun bagaimana kemudian kalau orang tuanya memberikan contoh seperti itu, maka ini adalah merupakan sunnah sayyi'ah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amida biha." Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'ah. Barang siapa yang berbuat suatu keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Lah kalau kemudian yang mengikutinya anak saya sendiri, yang mengambil contoh teladan itu anaknya sendiri dari keburukan yang dilakukannya. Ini juga kata Rasulullah, fa'alaihi wizruha wa wizru man amida biha. Baginya dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka dari sini juga menjadikan orang tua benar-benar hati-hati dengan atau manusia kepada kaum muslimin semuanya untuk lebih hati-hati dengan perbuatan yang dilakukan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menghukumnya dengan mempertontonkan aibnya itu kepada anaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah hendaknya kita banyak-banyak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya agar jangan sampai mengikuti keburukan-keburukan dari apa yang pernah dilakukan. Ini wallahu ta'ala alam. Taib set. Jazakallahu khairan. Ke pertanyaan berikutnya dari saya sendiri gitu set. Kalau ada apa catatan dari orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan tentang genetik gitu set. Dan mereka mengenal adanya penyakit turunan gitu. Mereka menyebutnya penyakit turunan gitu. Ya tentunya itu bisa terjadi. Ya setelah kehendak dari Allah. Dan kemudian apakah memang tepat disebut penyakit turunan gitu, artinya itu berasal dari airnya laki-laki atau airnya perempuan, atau mungkin bisa juga atas gangguan jin ketika mereka melakukan hubungan suami istri gitu. Apa ada penjelasannya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit. Tidak ada penularan penyakit. Artinya, kalau toh kemudian terjadi pindah atau juga menurun misalkan, ini semuanya adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena kadang-kadang, taruhlah dalam hal ini dikatakan genetik misalkan. Orang mengatakan seperti itu. Dia punya anak 5. Kemudian ternyata semuanya juga tidak terkena penyakit yang sama. Ada yang selamat, ada yang, maka ini juga menunjukkan terkadang juga teori-teori itu pun juga bisa benar, bisa juga artinya bukan sesuatu hal yang pasti. Namun ini adalah sebagai istilahnya tindak preventif saja, kehati-hatian. Bagaimana Rasulullah SAW juga melakukan seperti itu. Syaddu dzari'ah. Bagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan, farru minal majzum firaraka minal asad. Farru minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit majzum, penyakit sopak, penyakit yang bahaya ini. Seperti larimu dari singa. Artinya kepada orang yang terkena penyakit seperti itu, ini jangan mendekat. Karena jangan mendekat. Karena apa? Boleh jadi ketika mendekat kemudian menjadikan sebab. Karena semuanya adalah ada asbab. Penularan penyakit ini pun juga ada asbab. Sebagaimana orang sakit pun juga ada asbab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dengan musababnya. Namun semuanya itu adalah tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Bahwa dari dan dua hadis tadi tidak bertentangan tentang la adwa wa la tiyarata. La adwa khususnya ini kemudian dengan farru minal majzum firaraka minal asad. Ini tidak bertentangan. Yang semuanya adalah sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tentunya tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Kita tahu kalau itu keturunan itu pun juga karena hanya korelasi saja setelah terjadi kasus. Oh, ternyata ada kesamaan dengan bapaknya. Ini kita bisa mengatakan seperti itu karena hanya korelasi saja. Namun ternyata kemudian diteliti kepada anaknya yang lain, oh ternyata bisa saja tidak terjadi. Karena semuanya itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita manusia itu tidak bisa lepas dari takdir. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dengan rombongannya mau melewati satu kampung, yang di kampung itu terkena taun, kemudian ada beliau menginginkan untuk mencari jalan yang lain, jangan lewat kampung tersebut. Kata seorang ada mengatakan protes, kenapa kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk tidak terkena penyakit seperti taun yang ada di tempat itu, maka Allah akan menyelamatkan kita. Tidak akan terjadi. Karena tidak akan menular. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak bisa lepas dari takdir. Ini tentunya maka dalam hal ini teori-teori itu adalah bisa jadi benar tapi hanya sekedar teori dan bukan sesuatu hukum yang kemudian kita harus yakini, karena itu akan menyebabkan apa namanya tentunya adalah bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang la adwa wa la tiarata atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Lalu kalau ada kemungkinan gangguan dari jin itu bagaimana, Ustaz? Apakah dia bisa menyebabkan mudarat yang berupa penyakit gitu, Ustaz? Bisa saja kalau gangguan jin, karena jin itu memang juga kerjaannya mengganggu dan bikin bahaya. Tidak hanya dari sisi hissi saja, artinya dari sisi yang bisa dirasakan dengan indera, dan setan juga mengganggu dari sisi maknawi, dari yang abstrak, ya. Dari gangguan-gangguan agama, gangguan akidah, gangguan ibadah, ya. Gangguan akhlaknya, ini juga tidak menutup kemungkinan. Makanya di sinilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membuat imun, ya, pada anak-anak kita dari sebelum mencari sebab untuk terjadinya seorang anak pun juga berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma janibna syaitan wa janibish syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami dari anak. Ini maka juga tidak menutup kemungkinan untuk kemudian juga setan pun juga punya andil dalam membuat sakitnya seorang anak manusia ini. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Ya, buat para pendengar itu sebuah informasi yang bermanfaat, ya. Enggak cuma imunisasi itu enggak cuma kita datang ke posyandu saja, ya. Jadi sebelum direncanakan untuk memperoleh keturunan, itu juga bisa menjalani proses imunisasi, ya, Ustaz, ya, dengan membaca doa. Ya. Baca doa itu. Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya dari saudara Nanang, dan ya memang bagi beberapa orang yang tidak mengkaji agamanya secara mendalam, ini sering kita dengar ini dua orang yang menikah gitu, suami istri, tapi dia punya hubungan antar sepupu gitu, dan apakah keturunannya akan jelek dari segi kesehatan? Itu sering sekali terdengar dari kalangan orang-orang yang kurang mendalami kajian agama mereka. Gimana, Tess? Yang seperti ini adalah jelas, ya. Artinya ini adalah khurafat, ya. Dan juga termasuk hal-hal yang harus dijauhkan. Karena kita lihat Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ini sepupunya sendiri. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupunya sendiri. Ya. Ini adik sepupunya, anak pamannya, dinikahkan dengan putrinya sendiri. Dan ternyata juga apakah kemudian keturunannya jelek? Bahkan juga kita lihat, maka ini Rasulullah SAW adalah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sebagai bantahan dari pemikiran-pemikiran yang ada ini. Maka kaitan dengan masalah menikah ini, selagi itu adalah wanita-wanita yang halal untuk dinikahi, maka tentunya tidak mengapa untuk kemudian menikah. Adapun kemudian pemikiran-pemikiran yang seperti yang ditanyakan di sini akan punya keturunan yang jelek, rezeki kesehatan dan lain sebagainya, maka ini tidak benar seperti itu. Ini teori-teori yang apa istilahnya jadi momok, dan ini adalah khurafat, bisa kemudian bisa membawa kepada pengingkaran kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seakan-akan dia sudah meramal dahulu sebelum terjadinya, sudah meramalkan bagaimana nanti anak-anaknya. Maka seperti ini hendaknya dijauhi pikiran seperti ini, karena ini adalah satu hal yang membahayakan pada perkara akidahnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Fulana di Solo. Pertanyaannya adalah, Ustaz, suami saya tidak menghargai saya, sering membentak saya di depan pegawai. Suami saya emosinya sangat tinggi, bahkan walaupun rumah orang tua saya saling berhadapan dengan rumah kami, saya jarang berkunjung ke rumah orang tua saya. Saya selalu dilarang sowan ke rumah ortu. Jadi saya curi-curi kesempatan tiap suami saya ke masjid, maka saya sowan ke depan ke rumah orang tua. Bagaimana Ustaz dengan permasalahan saya ini? Kadang ingin rasanya berpisah tapi teringat anak, bisnis dan keluarga besar saya. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Yang seperti ini sebenarnya bisa kepada apa? Bisa solusinya adalah kembali kepada perkara agama. Dan seperti itulah kondisinya manakala seseorang itu tidak membangun dalam rumah tangganya ini kepada dasar-dasar agama. Kaku, egois, mau menang sendiri, dan semisalnya, dan tidak mau ngalah. Ini yang sering terjadi pada rumah tangga ini. Maka kemudian terkadang kemarahan juga tidak terkendali, mempermalukan orang di depan orang banyak, seperti itu. Maka yang seperti ini hendaknya didudukan dengan baik. Didudukan dengan baik kedua belah pihak. Jika memang benar seperti apa yang ditanyakan oleh salah fulana ini, maka ini hendaknya didudukan dengan suaminya. Kemudian ada penengahnya. Karena tentunya terkadang juga versinya berbeda. Kenapa? Kok kemudian? Karena dalam hal ini pun juga harus melihat. Dan ini sudah urusannya urusan mahkamah. Tidak bisa untuk kemudian dihukumi dengan sepihak saja. Ini urusannya sudah urusan mahkamah. Kalau memang benar suami melakukan hal seperti itu, kemudian apa sebabnya? Apa sebab-sebabnya kok kemudian suami sampai tidak menghargainya, suami suka membentaknya dan marah-marah, suami melarangnya untuk kemudian sowan kepada orang tuanya padahal rumahnya dekat? Dan ini tentunya adalah banyak sebab. Maka harus dicari sebabnya. Boleh jadi dilarang mungkin karena ada sebab-sebab yang syar'i atau yang bukan syar'i. Di sini pun juga saya tidak bisa mendudukkan ya dalam hal ini, karena perkara seperti ini harus dua-duanya. Dihadirkan dua-duanya antara suami dan istri seperti ini. Dan ini sekali lagi dalam masalah qadha, ya. yang kedua belah pihak harus apa namanya sesuai dengan laporan di sini, sesuai dengan pertanyaannya di sini. Kenapa suami suka membentak? Kenapa suami tidak menghargai? Kenapa kemudian tidak boleh datang ke rumah orang tuanya? Apakah ada sebab-sebab yang lain? Atau kenapa seperti itu? Mungkin orang tuanya bagaimana kok? Kenapa mudah sampai dilarang? Kalau kemudian ternyata sebab-sebabnya adalah bukan karena sebab-sebab yang syar'i, boleh jadi karena seseorang, mungkin seorang istri dilarang untuk datang ke orang tuanya, karena nanti akan bisa jadi orang tuanya adalah orang tua yang apa namanya mungkin banyak kerusakannya, karena kita juga tidak ngerti. Kemudian kenapa kok kemudian sering membentak, sering emosi dan semisal itu, mungkin juga banyak sebab. Mungkin bisa jadi adalah karena pertama adalah masalah agamanya. Kemudian yang kedua kadang-kadang juga karena sebab pekerjaan, kepusingan, lapar, atau apa yang diinginkannya tidak terrealisasi dengan baik. Warizahnya tidak terpenuhi bisa jadi, dan sebagainya. Maka sekali lagi dalam hal ini, untuk bagaimana solusinya, hendaknya keduanya bertemu dengan baik. Syukur kalau kemudian seorang istri ini mau menasihati, mendudukkan kepada suaminya dengan baik-baik, tanpa kemudian menjatuhkan perasaannya, dan kemudian bisa lebih mengenal, bicara dari hati ke hati, itu lebih baik. Dan kalau ternyata seperti itu tidak memungkinkan, maka kemudian bagaimana mungkin pinjam orang untuk menasihati, yang dianggap atau bisa didengar suaranya oleh suaminya ini. Dan kalau ternyata itu pun tidak memungkinkan, didudukan. Ya, didudukan antara suami dan istri ini, kemudian ada yang menengahi. Dari orang-orang yang kira-kira itu bisa, bisa menyelesaikan masalah. Tidak membongkar aib kedua suami istri ini, kemudian juga artinya bisa menyelesaikan masalah kepada yang lebih baik, yang menjadikan rumah tangga itu benar-benar lebih sakinah, kemudian mawaddah dan penuh kasih sayang. Ini kepada penanya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, memberikan bimbingannya, dan mudah-mudahan itu pun hanya sekedar sebagai ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya secepat mungkin, tentunya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'anah kepadanya, dan memperbaiki semuanya, dan menjadikan mudah-mudahan menggantikan keluarganya menjadi keluarga yang lebih baik di atas bimbingan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallahu khairan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, atau mungkin setidaknya nasihat, dan ada nasihatnya ada pertanyaan yang ini, Ustaz. Karena ini apa, terkait belakangan ini kan mungkin antum mendengar apa, ada pembagian gratis alat kontrasepsi ya, Ustaz ya. Apa? Oh iya ya. Para khalayak, kondom ya, kondomisasi ya. Iya, para khalayak menamakannya Pekan Kondom Nasional gitu, Ustaz. Ya waliyadzubillah itu. Jadi mungkin para pendengar Anas Radio, mungkin yang masih muda, atau mungkin seorang ibu atau seorang ayah yang memiliki anak yang beranjak dewasa, itu bagaimana nasihat untuk mereka gitu, Ustaz, menghadapi fitnah yang ini, fitnah hal ini. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapi keputusan pemerintah, apa, orang yang berwenang, Ustaz, yang mungkin kita sebut pemerintah ini, dengan dalam keputusannya yang kontroversial ini, Ustaz. Sikap kita itu. Silakan, Ustaz. Baik, kembali kepada kaidah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ta'atu fil ma'ruf. Bahwasanya ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini adalah satu hal yang merusak, bagi-bagi kondom, ini apa maksudnya? Maka tentunya kita jangan mentaati yang seperti itu. Karena tentunya kita umat Islam. Apa artinya dengan membagi kondom ini? Alat kontrasepsi ini? Apakah kemudian anak-anak kita? Ya, kalau yang memakai itu adalah orang-orang yang memang sudah berkeluarga. Dan ini pun juga dalam tanda kutip. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Tazawwajul wadudal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yawmal qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita yang al-walud, al-wadud, yang banyak anaknya dan yang penyayang. Yang banyak anaknya dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Maka sungguhnya aku akan bangga dengan kalian, dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Maka kita menikah, kemudian mengharapkan keturunan. Tentunya kita berharap keturunan itu adalah menjadi sesuatu yang akan memberi manfaat, beri syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Sebagaimana juga kita berharap itu dari orang-orang yang akan keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian terkait dengan masalah alat kontrasepsi ini, para ulama sudah banyak berbicara. Kapan dibolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi ini? Kalau memang untuk membatasi, ini haram hukumnya. Membatasi anak, ini adalah haram. Tapi kalau untuk sebab yang lain, para ulama sudah banyak menjelaskannya kepada kita. Mungkin untuk mengatur, ada yang ini terjadi pembicaraan di kalangan para ulama masalah ini. Maka kepada kaum muslimin dan khususnya kepada pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya berhati-hati. Karena kemudian sampai alat kontrasepsi itu ini di tangan anak-anak kita yang masih muda-muda, yang juga belum menikah, ini seakan-akan adalah mengarah kepada kepada pergaulan bebas. Ini yang kita mengenaskan. Ini yang tentunya adalah menjadikan para orang tua pun juga kelimpungan dengan teknologi, dengan pergaulan yang demikian liar, dan tidak sedikit yang kemudian hamil di luar nikah. Maka seperti itu kemudian banyak terjadi. Maka ini kepada kaum muslimin dan kepada para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan benteng yang kokoh, merupakan benteng yang kuat, dan itu wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan juga kepada orang-orang sebelum kita. Dan itu yang senantiasa diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Agar manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaga kepada kita dari semua keburukan-keburukan yang akan menimpa kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa waspada dan hati-hati dengan fenomena dan kenyataan yang ada. Maka kita kembalikan semuanya kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan jangan kemudian kita percaya kepada propaganda-propaganda yang bertentangan dengan syariat. Karena tentunya al-haq wa haq wa yutaba, yang hak ini lebih berhak untuk kita ikuti. Ini kaidah. Lana aw alaina. Baik kebenaran itu bersama kita atau tidak bersama kita, maka kebenaran itu yang kita ikuti. Kalau ternyata kebenaran itu adalah bersama orang lain, maka kita tutup kesalahan-kesalahan kita, kita tinggalkan kekurangan-kekurangan kita, dan kemudian kita kembali kepada al-haq. Maka ini adalah prinsip yang harus senantiasa ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita juga senantiasa jeli dan peka dengan perkara-perkara yang manusia atau orang banyak itu adalah menganggapnya suatu hal yang baik. Sementara dengan kita melihat kepada perkara agama, ini adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan ini terkadang mass media pun juga ikut andil membagus-baguskan perkara-perkara yang buruk. Jangankan hanya dalam masalah maksiat seperti ini, masalah-masalah yang kepada pergaulan, bahkan kepada yang namanya kesyirikan, kepada kebid'ahan, ini seakan adalah kemudian dipoles dengan kata-kata, dengan suasana, dan juga dengan seakan itu adalah hal yang wajar, yang biasa, bahkan dianggap sebagai suatu hal yang ngetren. Ya. Maka ini hendaknya kita waspada untuk kita senantiasa jeli dan peka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan penduduk yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebanyakan manusia itu mengajak kepada kesesatan. Illa man rahim rabbuh. Maka kita tentunya menjadikan standarnya bukan karena kebanyakan orang melakukannya, tapi adalah al-haq yang kita ikuti. Bukan karena kebanyakan orang yang melakukannya. Kemudian yang keempatnya adalah hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungannya, memohon pertolongannya, agar senantiasa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan ketaatan, demikian pula dalam menjauhkan dari berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita diberikan sabar dan istiqamah, agar anak keturunan kita, anak bangsa kita senantiasa dalam bimbingan koridor yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah jalan keselamatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyerahkan segala urusan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pertolongannya. Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita dengan izinnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga menambahkan kepada kita yang hak adalah hak dan kita bisa mengikutinya, yang batil adalah batil dan kita dihindarkan, dijauhkan darinya. Kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, istiqamah, diberikan keteguhan hati di atas tuntunan, di atas kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, sampai kita menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, jazakallahu khairan kepada Ustaz. Dan jazakumullahu khairan kepada para pendengar Annas Radio yang sudah menyimak sampai kali ini, sampai akhir pembahasan pada edisi kali ini tentang nasihat untuk keluarga muslim. Baik, kita akan kembali pekan depan pada jam pada waktu yang sama dan hari yang sama, yaitu hari Selasa insyaallah taala, dan pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Baik, kami dari studio mengundurkan diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.